Terpisah samudra, terpisah bencana. Cinta yang suci telah ternoda oleh debur ombak hatimu. Permadani biru jejak cinta kita kini menjelma jadi mimpi yang hitam, hilang di telan waktu. Merindu hanyalah merindu amboi, menghayal hanyalah menghayal. Apakah datang sinar cinta untukku? Di langit mana harus kulukis gambaran cintaku ini? Di pantai mana tempat berlabuh hidup yang patah kemudi? Serindu sehangat-hangatnya cinta, lah kau sakiti hati ini, lah kau korbankan perasaan cinta. Korbankan perasaan.